cinta padaku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta, awas nanti jatuh cinta, awas nanti jatuh cinta. Hingga kau tega mengkhianatiku, ya

kau tetap ku ngalah kutu merko aku isa sayang aku mundur kutu merko tresno ku selang nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang areka rasa tatanan ati sing wis pengen lali karo kedhure palunganmu. Aku wis ora gagas kata luka, wis cukup wingi rapengin baleni. Mario lemu dolanan ati, wis wayahe we kapo lencani. Sampai pagi, tapi

dibayangkan kau akan kembali saat yang ditinggalkan hanya bertemankan air mata. Oh beribu mendoakan, bintang pun turut menyaksikan saat kami merindu kamu. Damailah engkau di sana. Kini engkau telah pergi, pergi menjauh dari kami. Oh sahabat, engkaulah sejati. Tiada yang bisa terganti. Kami pohonkan agar engkau tenanglah di sana. Wahai sahabat yang kami sayangi, yang kami cintai, buat semua